Mitra Bisnis, Kompas menulis, kewenangan DPR dalam memilih pimpinan KPK ataupun pimpinan Komisi Yudisial sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Mengingat KPK dan KY adalah lembaga independen, keterlibatan DPR haruslah hanya bersifat memberi persetujuan dan bukan memilih calon pimpinan KPK atau KY tersebut. Disebutkan, pola pemilihan di DPR juga tidak terukur dan sangatlah subjektif. Untuk membicarakan hal tersebut, kita telah tersambung dengan pengamat politik Boni Hargens. Pak Boni, apa komentar Anda soal ini? Saya setuju. Jadi pada prinsipnya, keterlibatan DPR di dalam pemilihan pimpinan lembaga independen itu kan merepresentasikan keterlibatan rakyat. Karena asumsinya bahwa DPR itu adalah abstraksi dari seluruh kehendak rakyat. Tapi kan faktanya kan kembali susah sekali untuk diukur, apalagi untuk dipercayai. Nah, saya sepakat bahwa pemilihan pimpinan lembaga independen seperti KPK, DPR tidak boleh mengambil peran yang terlalu desisif. Terlalu bersifat memutuskan, maka dia harus bisa memberikan cuman konsiderasi, pertimbangan, termasuk persetujuan. Cuman pertanyaan terbesar adalah, lalu kemudian siapa yang memutuskan? Presiden. Nah, apakah presiden juga lebih baik dari parlemen? Serentak artinya begitu, atau jangan-jangan ini juga sebuah masalah baru. Dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Saya kira memang hampir kita tidak bisa memastikan hari ini presiden sebagai kepala eksekutif atau DPR sebagai legislatif yang kemudian berkewenangan untuk memutuskan siapa atau menentukan siapa pimpinan lembaga independen. Ini masalah. Jadi saya kira meskipun itu masalah dan saya setuju itu koreksi, tetapi kita juga harus memikirkan solusi lain. Karena pun kalau bukan di parlemen, di eksekutif pun itu juga masalah. Apalagi di yudikatif. Apa memang DPR memilih orang-orang itu sudah seharusnya? Sementara DPR sendiri dikenal sebagai orang-orang dengan kepentingan-kepentingan tersendiri. Justru itu. Lepas dari persoalan bagaimana karakter dan kualitas DPR kita, secara teoretis kan DPR itu abstraksi dari seluruh kehendak rakyat. Dia merupakan kesimpulan atau pucuk, resultan dari seluruh kehendak rakyat. Asumsinya kan begitu. Makanya kan dalam seluruh keputusan-keputusan yang berkaitan dengan rakyat, mesti ada persetujuan minimal dari DPR. Dalam artikel itu disebutkan, banyaknya undang-undang yang memberi wewenang DPR dalam rekrutmen pejabat publik telah mengakibatkan pergeseran fungsi DPR sebagai pembentuk undang-undang dan pengawas pelaksanaan UU alias semi-eksekutif. Bagaimana pendapat Bapak? Nah, itu sebetulnya itu tidak ada yang salah. Karena kan DPR juga punya fungsi check and balance, fungsi saling kontrol dengan eksekutif, dengan yudikatif, dan sebagainya. Dan itu kan bentuk paling konkret dari fungsi pengawasan itu. Gak ada masalah, fungsi legislasi dan budgeting dan fungsi yang lain. Tapi itu juga bagian dari fungsi DPR. Saya kira tidak ada masalah dengan fungsi-fungsi itu. Yang menjadi masalah adalah siapa yang mampu mengontrol kinerja DPR ini. Apakah seluruh prosesnya transparan? Saya merasa itu masalahnya cuma di situ. Seberapa mampu kita mengontrol seluruh proses fit and proper test termasuk lain-lain yang ada di parlemen. Karena di situ masalahnya, bukan persoalan kewenangannya. Baiknya bagaimana Pak agar masalah kewenangan DPR ini segera teratasi? Ya saya kira kontrol. Transparansi itu yang paling penting. Kita tidak bisa percaya begitu saja bahwa sistem politik ini berjalan akan dengan baik. Presidennya, legislatifnya, begitu dikatakan. Jadi memang keterlibatan dari masyarakat sipil, terutama media massa, itu sangat penting di dalam mengontrol seluruh proses ini. Hanya di situ kekuatan. Hari ini demokrasi bertanduk karena media massa dan seluruh kontrol publik. Kalau nggak ada itu, demokrasi ini nggak ada bedanya dengan sistem anti-demokrasi. Karena gini, kita tidak bisa memastikan dan memaksa orang untuk bermoral. Demokrasi juga tidak punya ukuran untuk memastikan bahwa ketika seseorang menjadi pejabat publik, lalu kemudian dia bermoral. Enggak. Kecenderungan untuk jahat, untuk rusak, untuk rakus, itu semua instinktual. Di dalam diri setiap manusia itu ada. Nah, dan negara dan hukum tidak pernah bisa sampai sedalam itu mengatur orang. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana perilaku publiknya, perilaku sosialnya, dan seterusnya itu bisa dikontrol. Dan diukur apakah dia melanggar atau tidak aturan dan undang-undang yang ada. Nah, maka di situ diperlukan pihak ketiga dan seterusnya yang kemudian mengontrol. Jadi saya kira yang paling penting adalah partisipasi kita semua dalam proses ini. Tentu dengan harapan juga bahwa mereka melakukan koreksi sendiri di dalam. Demikian pengamat politik Boni Hargens, saya Kori Lumenta.